perempuan sedang hamil Ismail, betul tidak? Tinggal. Lalu kata Hajar, Ibrahim, mau kemana kau? Apakah kau tinggalkan kami? Kata Hajar sendirian waktu itu. Tanya taraktukum lillah, aku tinggalkan kalian terhadap Allah. Kata Hajar, ya karena istri Nabi dan mukminah. Kata beliau, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yakin kalau orang beriman itu yakin membenarkan bahwa dia milik Allah dan hari depan milik Allah juga sama-sama, maka semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serahkan kepada Allah SWT. Sudah, Allah yang menanggung. Kita hanya disuruh berusaha. Usaha saja. Lari sana, lari sini, sehingga sofa marwah. Lalu kemudian Ismail menangis kakinya. Lalu dengan skenario itu, dan itu Allah yang menghendaki, betul tidak? Keluarlah air, jadilah sekarang. Seluruh manusia penjuru dunia datang ke Mekah itu. Subhanallah. Jadi, orang sekalian, itu. Kalau kita muslim dalam artian berpasrah diri kepada Allah, maka akan itu yang menjadi buahnya. Lihat lagi dalam surat Luqman ayat 22. Surat Luqman ayat 31. Surat 31 ayat 22. Surat 31 ayat 22. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Barang siapa yang mempasrahkan dirinya lahir dan batin kepada Allah dan dia berbuat kebajikan, maka dia berarti telah berpegang teguh dengan tali buhul yang sangat kokoh, dan kepada Allah lah akhir daripada segala urusan. Bapak sekalian, kalau orang menjadi muslim, tegar hidupnya. Tidak ada yang perlu digelisahkan. Karena dia berpegang dengan tali kokoh yang tidak pernah akan terputus. Al-urwatil wuthqa, yaitu tali buhul yang kokoh. Kalau talinya rapuh kan dipegang sedikit, putus kan bu. Putus sudah, terbawa hanyut oleh air, tidak bisa dipakai perlindungan. Tapi ini talinya kokoh. Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kata Allah, wa inna Allahi aqibatul umur, semua urusan itu Allah, akhirnya adalah Allah, dan karena itu adalah akan menjadi kokoh. Lahir adalah imannya. Saya ambilkan dari surat Al-Bayyinah ayat 8. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Juz amma. Sudah? Allah berfirman, hafal barakat ayatnya, hafal. Kalau tidak, mestinya dihafal surat ini. Karena surat Juz amma, para ibu, saya menganjurkan, memesankan, agar minimal satu juz lah kita itu hafal. Juz paling akhir, namanya Juz amma. Amma yatasa'alun. Sampai dengan minal jinnati wan nas, itu adalah ayat 8. Belum terakhir dan terakhir. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kalau kita ingin jadi manusia yang baik, maka jadilah orang yang beriman dan jadilah orang yang beramal soleh. Sekali lagi, orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, manusia yang paling baik. Orang yang paling buruknya, para ibu sekalian, adalah orang yang kafir. Sebelumnya ayatnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir, siapapun mereka, dari ahlul kitab Yahudi Nasrani ataukah orang-orang musyrikin, mereka adalah sejahat-jahat manusia. Allah yang berfirman, bukan manusia. Jadi kalau kita ingin manusia yang baik, jadilah mukmin. Dan ayat berikutnya kata Allah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbahu. Kata Allah, balasan untuk mereka adalah di sisi Allah berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah SWT. yang demikian itu Allah berikan bagi orang yang takut kepada Allah. Bapak sekalian, kalau kita simpulkan bahwa iman dan Islam akan menghantarkan kita ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi, orang sekalian, sungai seperti yang kita alami ketika banjir, sungai di sini ada penuh dengan kelimat, ada susu, ada madu, ada khamr, ada segala macam. Semuanya yang dulu di dunia haram menjadi halal, gratis, dan bahkan tidak berbekas kepada diri kita. Mungkin kalau di dunia akan, kalau kebanyakan nanti akan kolesterol misalnya, akan darah tinggi misalnya, atau akan mabok atau tidak. Di hari akhir semuanya adalah nikmat. Subhanallah. Padahal sekalian, sekali lagi, jadi Islam dan iman adalah akan menghantarkan kita menuju selamat dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Yakin. Dan dengan Islam saja, bukan dengan selain Islam. Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai pedoman hidup, Allah tidak akan terima, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi hanya satu, jangan goyah sampai mati. Ingat Sumayyah. Sumayyah itu wanita syahidah pertama. Dia disuruh pulang lagi ke syirik. Dia diintimidasi, ditekan, disiksa, diinjak, ditindas, ditekan. Tetap mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sampai matinya. Jadilah dia syahidah pertama. Dan dia menjadi seperti yang dijanjikan Allah SWT, akan menjadi ahlul jannah. Kata Rasulullah SAW, Sabran ala Yasir, fa innal maw'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Subhanallah. Orang yang istiqomah mempertahankan Islam sampai dengan akhir, mereka mempertahankan La ilaha illallah, itu adalah akan Allah berikan seperti yang Allah janjikan. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Itu yang pertama. Jadi agar kita selamat, poin satu adalah harus menjadi orang yang muslim dan mukmin. Maksud mukmin di sini adalah bahwa kita harus membenarkan apa yang datang dari Allah benar, apa yang datang dari Rasul benar, apa yang dari Islam benar. Jangan ragu. Sekarang banyak upaya-upaya yang membuat kaum muslimin ragu, bahkan tidak suka pada Islam. Namanya tashkik. Tashkik itu adalah membuat orang ragu, benar atau tidak. Atau bahkan benci pada Islam. Misalnya masalah kerudung atau jilbab gitu, ya, masalah pakaian, bahwa katanya ini adalah adat Arab, di Arab itu anak panas, di Arab banyak debu, begitu. Ya. Jadi ini adalah termasuk syubhat yang harus kita tepis. Atau misalnya adalah membuat orang itu benci pada Islam, terorisme, padahal yang teror itu sebenarnya bukan kaum muslimin sebenarnya. Orang-orang yang menghabisi kaum muslimin di Irak, di Palestina itu siapa? Kok mereka tidak disebut teroris? Jadi bang sekalian, maling, teriak maling sebetulnya. Nah, oleh karena itu ini harus kita camkan baik-baik. Satu, kedua sekarang, apa kiat yang kedua? Kiat yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas di sini bukan tulus, ya deh ikhlas gitu, kayak kalau bahasa kita kan ikhlas gak? Ikhlas gitu. Maksudnya adalah tulus, ya deh kan gitu, bukan pada usaha, bukan itu yang saya maksud. Al-ikhlas dalam artian di sini adalah tauhid. Al-ikhlas di sini maksudnya adalah La ilaha illallah, seperti yang kita pahami dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu namanya Al-Ikhlas, betul? Tapi di dalamnya tauhid. Kata Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, katakan olehmu, Dia Allah itu ahad. Apa sih bedanya antara ahad dengan wahid, Bapak Ibu sekalian? Kalau wahid itu ada dua, wahidun isnani salasatun arbaatun, ada satu ada seterusnya. Tapi kalau ahad esa, artinya esa berarti tidak ada duanya, satu-satunya. Di dalam Al-Qur'an mengatakan bakul, katakan ya Muhammad oleh huwa, dia Allah ahad, satu-satunya esa. Kalau di Indonesia esa itu berbilang, Ya, kalau di Indonesia asa itu berbilang karena katanya ketuhanan yang maha asa, tapi kenyataannya di Indonesia plural, ya kan? Ada Trimurti, ada Konghucu, ada Buddha, Tuhannya masing-masing. Berarti bukan asa, ya. Liur, jadi bukan asa sebetulnya. Kalau satu itu siapa? Definitif Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para ibu sekalian, ada di dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Rasulullah, qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa sih manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat? Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'alni an hadza al-hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika ala hadis. Kata beliau, aku sungguh mengira bahwa wahai Abu Hurairah, tidak bertanya kepadaku seorang pun tentang perkataan ini selain kau, karena aku lihat kamu adalah orang yang paling gigih dalam hadis. Ini adalah sekalian rekomendasi pada bahwa Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Rasul yang paling gigih di dalam mengikuti seluruh sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul jawabannya sekarang, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kata Rasul, orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, begitu, tapi ngomong la ilaha illallahnya itu khalisan, tulus, jernih, benar-benar datang dari hatinya. Maksudnya dari hatinya ini ngerti para muslimin bahwa la tidak ilaha Tuhan yang sebenarnya illa kecuali Allah, Allah. Berarti kafir kepada tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faman yakfur bi tauhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisamana." Barang siapa yang kafir kepada tauhid dan iman kepada Allah, kafir kepada tauhid kan la ilaha tadi. Yu'min billah berarti illallah, betul? Kata Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali pinggul yang kokoh, lan fisamana, tidak akan pernah terputus. Nah, kita ketika mengatakan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar wirid. La ilaha illallah begitu seperti orang yang melakukan sesuatu, tidak ada ajaran dari Rasul. Tidak ada riwayat dari zaman Rasul bahwa Rasul itu berzikir dengan goda-goda kepalanya ke kanan dan ke kiri, tidak. Jadi barang sekali, apalagi yang menghitung rumus, orang sufi ada rumusnya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, begitu, wallah alam, itu ada maknanya. Dan itu adalah tambah lagi jauhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah itu adalah ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dua perkara harus ada dalam diri kita. Satu, waktu kita melakukan dua perkara. Satu, kita kafir pada tauhid, dua, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak benar. Yang benar adalah Allah, dan apa saja yang datang dari Allah benar. Nah, ketika ini yang dipegang dan itu yang terucap dari kita dengan sesungguh hati, dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Tapi kalau hanya sekedar la ilaha illallah sambil dia datang ke dukun juga, la ilaha illallah sambil juga sesajen juga, la ilaha illallah tapi sambil bid'ah juga, bagaimana yang demikian itu akan mendapatkan orang terhadap kesempatan syafaat? Oleh karena itu baru sekalian, la ilaha illallah itu harus ada kriterianya. Jangan asal la ilaha illallah saja, sebab anak kecil juga begitu TK bisa dia ngomong la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kualitas apa, harus ada standarnya. Begitu. La ilaha illallah seperti apa yang menyebabkan orang itu darahnya haram? La ilaha illallah seperti apa yang menyebabkan hartanya haram, harga dirinya haram? Begitu. Nah, ini perlu. Jangan sampai mengatakan la ilaha illallah tapi sebetulnya dia berhak untuk dibunuh karena dia murtad. Begitu. Bagaimana terjadi? Orang yang mengatakan bahwa Quran ini perlu diedit, karena Quran yang sekarang ini adalah harus dianulir. Gitu. Berarti dia sudah murtad itu, Bapak sekalian. Allah tidak adil. Karena katanya kalau laki-laki dua bagian, kalau perempuan satu, satu bagian. Ini sudah kafir murtad. Orang ini sebetulnya sudah halal darahnya karena murtad. Tapi dia adalah masih hidup bergentayangan karena apa? Orang tidak ngerti tentang la ilaha illallah, standar mana yang harus dia ketahui. Oleh karena itu mestinya kita kaji tentang la ilaha illallah ini. Tahu syaratnya apa supaya kita masuk dalam kategori, standarnya apa, kemudian konsekuensinya apa, resikonya apa, dan seterusnya. Lihat di dalam hadis lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari salah seorang sahabi bernama Utsman bin Malik. Utsman bin Malik dalam hadis panjang saya bacakan, ukil hadis pendek dengan berkaitan masalah kita saja, yaitu ikhlas la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguh Allah mengharamkan untuk api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah tidak hanya la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang harus berdasarkan ilmu, la ilaha illallah harus berdasarkan yakin, la ilaha illallah yang berdasarkan tulus, dan seterusnya ada syaratnya, baru orang itu mendapatkan dan berhak mendapatkan hasilnya. Tapi kalau la ilaha illallah hanya sekedar diwiridkan sambil salah tidak sesuai pedoman, maka itu adalah malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lagi, satu lagi adalah la ilaha illallah yang kita maksud akan menyelamatkan kita itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari salah seorang sahabi bernama Abu Malik. Kata beliau, dari ayahnya mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah. Dengarkan di sini, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kafir kepada apa yang diibadahi, disembah, ditaati, ditunduk patuhi selain Allah SWT, kata Rasulullah SAW, harum amaluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Darahnya haram, hartanya haram, semua perhitungan orang itu adalah Allah yang akan memperhitungkannya. Jadi para sekalian, para ibu, la ilaha illallah itu ada kriterianya. Tidak hanya mengatakan, kalau hanya mengatakan mudah, setiap orang juga bisa. Jangankan la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segitu panjang, orang kafir banyak sekarang yang pakai. Ya kan? Kita kalau telepon ke material misalnya atau kemana, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas dia, wah ini orang ini kafir nih sebetulnya, betul tidak? Nah gitu, kita kadang-kadang kalau tidak bisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, padahal jawabannya harusnya waalaikum, cukup waalaikum saja para ibu sekalian. Kalau orang kafir memberi salam pada kita walaupun lengkap, kita hanya disunnahkan oleh Rasul untuk menjawab dengan waalaikum titik, gitu. Artinya waalaikum dan untuk kalian, tidak untuk kalian rahmat kasih sayang, bukan kalian, untuk kalian gitu saja. Jadi itu adalah berkenaan dengan mereka. Tapi kalau kita tidak tahu, nah la ilaha illallah ini ternyata menuntut konsekuensi. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita juga harus kafir, menolak, tidak mau untuk membenarkan apa saja yang berasal dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya para ibu sekalian, ini adalah nomor dua. Ketiga, apa yang menyebabkan kita bisa untuk supaya selamat ya, daripada ancaman neraka? Para ibu sekalian, yang ketiga adalah cinta Rasul. Barang siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selamat dari api neraka. Cinta Rasul juga judul nih. Orang mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, sambil tidak tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Padahal cinta Rasul itu adalah termasuk kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim. Dia harus mencintai Rasul bahkan lebih daripada, kalau para ibu berarti suami, anak, begitu, keluarga, bapak, ibu. harus cinta Rasul dulu baru yang lain. Rasul bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, kata beliau melalui Anas bin Malik, kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada dia mencintai kedua orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Jangankan bagi sekalian Rasul, tidak sedikit dari kaum muslimin sekarang ini adalah mencintai orang tua saja tidak lebih daripada mencintai suaminya ataupun anaknya. Tidak mencintai orang tuanya, tidak ingat pada orang tuanya, pada dia yang sudah melahirkan, membesarkan, menghantarkan dia menjadi sukses, betul tidak? Lupa, dia lebih sayang pada suaminya, lebih sayang pada anaknya, lebih sayang pada rumahnya, dan seterusnya. Ini apalagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini yang harus kita perbaiki, ya. Jangan sampai kita adalah salah mengaku cinta Rasul, tapi dari posisi saja sudah salah. Kita harus posisikan mencintai Rasul itu setelah Allah. Silakan buka dalam surat At-Taubah ayat 24. Surat 9 ayat 24. 9 ayat 24. Dan Allah berfirman, saya mungkin karena panjang tidak lewat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha tijaratan takhshawna kasadaha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi, satu, wa rasulihi, dua, wa jihadin fisabilillah fisabilihi, tiga, betul, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Diancam para ibu sekalian, orang yang tidak mencintai Allah dulu, mencintai Rasul dulu, mencintai jihad dulu, daripada mencintai yang lainnya, Allah ancam. Silahkan kalian antri, tarabbus, kata Allah, fatarabbasu, maka antrilah kamu untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Waduh, antri itu mendapatkan surga kalau mau, betul tidak? Bukan mendapatkan neraka. Ini oleh Allah disuruh kalian antri menuju neraka. Kalau kalian tidak mencintai Allah, Rasul, jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, kalau para ibu berarti mencintai suami itu nomor 4, bukan nomor 1. Mencintai anak itu nomor 4 atau nomor 5 dan seterusnya. Bagi laki-laki mencintai istri itu adalah nomor 4. Begitu. Kalau diposisikan. Nah, jadi posisi mencintai itu harus kita tahu porsinya. Namanya juga porsi yang keempat, berarti dia adalah harus tidak boleh melebihi porsi yang ke-1. Nah, ini adalah iman. Selain wajib, juga adalah posisinya harus benar. Nah, apa yang akan kita raih kalau kita mencintai Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, kata Abu Salasun, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Rasul, barang siapa mempunyai 3 sifat dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kalau kita belum merasakan iman itu manis, ya karena 3 ini tidak ada. 1, kata Allah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama kali, kata Rasul, dia lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah dari selain keduanya. Jadi kalau begitu, bukan saja wajib, tapi pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Namanya juga cinta, ibu. Mungkin cinta itu katanya menyebabkan kita rindu, cinta itu menyebabkan kita kangen, cinta itu adalah menyebabkan kita setia, kan begitu. Kalau katakan saja apa yang saya katakan 3 ini tidak ada terhadap Allah dan Rasul, berarti gombal kita, cintanya tidak benar. Begitu. Dalam hadis, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, suka bertemu dengan Allah, Allah juga cinta dan rindu bertemu dengan orang itu.